Berjuta bisik angin berlalu di antara celah hutan. Burung-burung berkicau merdu mendendangkan keindahan. Sinar mentari datang menjelang awan gelap sirna. Di balik hijau bukit di sana kehidupan kian gersang. Dalam hidup ini suasana mempesona, kutemukan jati sana takkan kualami dalam hidup ini. Setiap insan merindukan cinta dalam pandang hati rasa semua suasana. Dalam kegersangan dunia ini cari kebingungan hati. Indahkan sisa-sisa lestari ke dalam karya citra diri. Suasana mempesona, kutemukan jati sana takkan ku alami dalam hidup ini. Dalam hidup ini mungkin dalam hidup nanti.